Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Al-Wasailul Mufidah Lil Hayati As-Sa'idah Ta'lifu Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sidi Rahimahullah. Tips untuk atau tips yang berguna, bermanfaat untuk hidup yang bahagia, ditulis oleh Al-Alamah Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sidi Rahimahullah. Di antara risalah beliau adalah ini, banyak tulisan beliau yang sangat terkenal atau mungkin yang paling dikenal adalah Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di itu juga tulisan beliau rahimahullah ta'ala yang menunjukkan betapa luasnya keilmuan beliau dan betapa barokah apa yang beliau ketahui. Risalah ini sudah kita mulai kemarin pembahasannya, bahwa beliau sebutkan di awal dua kunci untuk bisa hidup bahagia itu cuma dua saja kuncinya. Satu adalah iman, yang kedua amal soleh. Yang pertama adalah iman, tentu saja keimanan tauhid yang benar. Yang kedua adalah amal soleh, yang kita tahu amal soleh itu yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana iman itu juga berderajat, bertingkat-tingkat di antara satu muslim dengan muslim yang lain, maka tentunya amal soleh mereka pun juga begitu. Nah, seberapa tinggi keimanan dan amal soleh seseorang itu akan sangat menentukan seberapa tinggi kebahagiaan dan kegembiraan yang akan dia raih. Maka semakin tinggi keimanan dan amal soleh seseorang, itu akan lebih mudah untuk meraih bahagia. Kenapa? Karena dengan dua kunci tadi, dua asas tadi, dua pondasi iman amal soleh, dia menghadapi segala kondisi dengan benar. Manusia itu tidak lepas dari dua hal. Kalau tidak senang ya susah gitu. Kalau tidak longgar ya sempit, dah itu saja. Kalau nggak senang ya susah, kalau nggak longgar ya sempit. Mukmin akan menghadapi keduanya dengan benar dan menimbulkan kebahagiaan. Kalau senang, yang dia dapatkan, maka dia menghadapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tiga rukunnya. Yang pertama dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, bertahmid, menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hatinya mengakui, ada iqrar, pengakuan hati bahwa itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keahlian kemahiran dirinya, bukan karena kelihaian berdagangnya misalnya. Ikrar diakui benar-benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, kata Allah. Nikmat yang ada pada kalian itu, maka seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia gunakan kenikmatan tersebut pada segala sesuatu yang diridhoi Allah. Pada segala sesuatu yang diridhoi Allah. Kalau terkait dengan satu kewajiban, ya segera dia tunaikan. Semisal zakat. Kalau terkait dengan hal yang sunnah atau mustahab, maka dia juga berusaha untuk ikut andil padanya. Ta'awun, sedekah misalnya. Ini masih terkait dengan harta. Kalau itu terkait dengan hal yang sifatnya mubah, ya dia pakai dengan perkara yang mubah. Boleh. Kalau itu terkait dengan hal yang nanti berkaitan dengan sesuatu yang makruh atau yang haram, kalau makruh berusaha dia tinggalkan, kalau haram harus dia tinggalkan. Bahkan, jadi dia selalu ingat bahwa syukur dia itu ada hal-hal yang ada konsekuensinya. Kemarin disinggung oleh Syaikh Sa'di rahimahullah, kalau seseorang mendapatkan kenikmatan kemudian bersyukur dengannya, dia gunakan pada jalan Allah itu, maka terkadang kebahagiaan yang dia rasakan setelah menggunakannya di jalan Allah itu akan lebih tinggi yang dia rasakan, lebih senang dia, lebih bahagia, lebih gembira dibandingkan saat pertama kali mendapatkan nikmat tadi, ya. Mendapatkan kelebihan harta, senang. Nah, sebagian dia sisihkan untuk membantu saudaranya, fuqara wal masakin misalnya. Nah, saat dia selesai membantu saudaranya kaum muslimin, minal fuqara wal masakin wal muhtajin, orang-orang yang butuh ini. Nah, itu kebahagiaan yang akan timbul itu terkadang akan mengalahkan kebahagiaan yang tadi awal dia begitu dapat harta tadi. Kemarin kita singgung tentang masalah ilmu. Ilmu itu juga kenikmatan. Ilmu itu adalah satu kenikmatan yang kalau kita sadari adalah kenikmatan, ya kita harus berusaha untuk mengejarnya. Tadinya dia enggak bisa ilmu tajwid misalnya, baca Quran ya dengan apa yang dia mampu. Begitu dapat ilmu tajwid, bisa praktek, bisa baca dengan benar, senang dia. Dapat ilmunya itu saja sudah senang. Oh, kalau kok itu harusnya makrosnya di situ ya, di tenggorokan atas ya. Oh, kalau kok juga di situ. Kalau ain, oh ternyata di situ. Senang dia tahu itu, senang, gembira. Karena itu satu kenikmatan. Ketika dia praktekkan, ketika membaca Al-Quran atau dia menghafal surat-surat yang mampu dia hafal, dia praktekkan dengan ilmu tajwid tadi, itu terkadang kebahagiaan yang dia rasa itu akan lebih besar ya, dibandingkan saat pertama kali dapat kenikmatan tadi. Juga ketika dia mengajarkan kepada orang lain tajwid tadi, diajarkan kepada orang lain, orang lain pun jadi bisa, terkadang dia jadi lebih senang lagi. Jadi kegembiraan itu akan bisa mengalahkan kegembiraan awal saat dia baru mendapatkan nikmat. Wah, kata ini seorang mukmin seperti itu. Kalau senang bersyukur, kalau susah dia bersabar. Kata Syaikh Sa'di rahimahullah, itu dua asas tadi, ketika senang bersyukur, ketika sedang susah dia bersabar. Kama abara Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadza fil hadis sahih. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di di dalam hadis yang sahih anahu qol, bahwa Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, menakjubkan gitu. Wa ajaban gitu. Menakjubkan urusannya mukmin, karena seluruh urusannya itu baik. Inna sabatul sarra usyakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sarra, sarra itu yang yasur, sesuatu yang membuat surur ya. Membuat bahagia, senang, syakara dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah, ini jadi baik baginya. Kenapa? Dapat pahala. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Sebaliknya kalau dia tertimpa dharra, madarrat ya, bahaya, sabara dia bersabar, fakana khairan lah, itu juga menjadi baik bagi dia. Jadi senang dapat pahala, susah pun juga dapat pahala. Senang dapat pahala karena bersyukur, susah juga dapat pahala karena bersabar. Begitu. Kata Nabi selanjutnya, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh seorang yang mukmin. Kalau bagi kita berarti menunjukkan tentang kamalul iman. Ya. Karena kenyataannya kita dapati ya, tidak sedikit orang muslim, tidak sedikit orang mukmin yang tidak mempraktikkan hal ini. Dapat kesenangan ya, senang dia, tapi dia gunakan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah, sedih dia, bukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjerumuskan dia kepada hal-hal yang lebih rusak lagi. Melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan karena musibah. Ya. Karena adanya madarat, karena adanya kesusahan. Nah, kalau mukmin bisa melakukan yang beliau gambarkan, senang bersyukur dengan konsekuensinya, kalau susah bersabar dengan konsekuensinya, maka itu menunjukkan kesempurnaan iman dia. Maka kita mengukur iman itu juga terkadang dari sini. Sudahkah benar iman kita? Nah lihat ya, di dua hal tadi, senang dan susah. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annal mu'mina yatadha'afu ghanamuhu wa ghayruhu wa thamaratu 'amalihi fi kulli ma yatruku min as-sururi wal makarih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kalau seorang mukmin justru dia seperti mendapatkan kesempatan untuk dilipat gandakan ya, untuk dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan kebaikannya, dilipat gandakan buah dari amal perbuatannya pada seluruh yang yatrukuhu, menimpa dia, seluruh yang menghampiri dia, minasururi wal makari, baik itu kebahagiaan maupun kesusahan. Kalau mungkin banyak dari kita ya setengah-setengah. Ada yang ketika susah ingat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika senang dia lupa. Tapi juga kadang ada yang sebaliknya. Ketika senang ya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia susah ya, dia seperti merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amal insan idza mabtala rabbuhu fakramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia kata Allah Subhanahu wa taala, idza mabtala rabbuhu, ketika Allah mengibtila, ibtila itu kan ujian. Ini lihat ayat ini. Ujian dengan apa? Fa akramahu wa na'amah, Allah muliakan dia dan Allah banyak memberi dia kenikmatan. Ini lihat, dimuliakan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Itu Allah sebutkan ibtila, sebutannya apa tadi? Ujian. Jadi ujian itu jangan hanya digambarkan masalah kemiskinan, kesusahan. Bahkan di saat dia senang, di saat dia kaya, di saat dia banyak nikmat, itu Allah sebut dengan ujian itu. Idza mabtalahu, ketika Allah menguji dia. Fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku. Aku pantas dapat ini. Ini karena amalanku. Ini karena saya begini, karena saya begitu, karena begitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ada pun saat Allah SWT menguji dia, sama juga sebutannya ibtila, ujian. Faqadara di sini maksudnya itu menyempitkan. Jadi Allah menyedikitkan dan menyempitkan rizqahu, rizki dia. Fayaqulu, dia mengatakan rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakanku. Rabbku sedang menghinakanku. Dua-duanya itu ujian, ya, baik senang, longgar, maupun sedang susah dan sempit. Dua-duanya adalah ujian. Kata syekh selanjutnya, lihat ada jidu itna ini tatrukuhumana ibatu min nawaibil khairi awisyar fayatafawatani tafawutan aziman fitalatiha. Makanya kata beliau, kamu akan dapati ada dua orang yang ketika tertimpa satu peristiwa, baik itu termasuk peristiwa-peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, tapi dua orang ini memiliki tafawut. Tafawut itu perbedaan yang besar dari sikap mereka dalam menghadapinya. Ada dua orang, sama kenikmatannya sama ketika diberikan, tapi cara menghadapinya itu berbeda, cara menyikapinya berbeda. Dua orang dapat musibah yang sama juga, tingkat kesusahannya pun juga sama, tapi cara menyikapi mereka berbeda. Wa dzalika bihasabi tafawutihima bil iman wal amali shalih. Kenapa bisa berbeda? Karena perbedaan tingkat keimanan dan amal soleh mereka berdua. Hadzal mawsuf bi hadaini al-wasfain yatalaqqa al-khairu wasyarr bima dzakarna min asy-syukri was-sabri wa ma yata'uhuma. Yang satu orang yang memiliki dua sikap tadi, syukur dan sabar, maksudnya dia akan menghadapi kebaikan dan kejelekan dengan apa yang sudah kami sebutkan tadi. Dia bersyukur, dia bersabar, dan juga konsekuensi dari keduanya. Gitu. Artinya kalau bersyukur ya tadi, ya, mulutnya bersyukur ini semata-mata dari Allah, hatinya juga bersyukur semata-mata dari Allah, mengakui itu dari Allah, kemudian digunakan pada perkara yang baik. Gitu. Kalau dia bersabar, ya konsekuensinya seperti tadi. Ini karena kesalahan saya. Nah, ini dia. Kita itu seringnya kalau tertimpa kesusahan, sering pula lupa bahwa itu karena dosa dan kesalahan kita. Yang dipikir itu mesti karena sebab orang lain, karena sebab dunia, karena sebab itu. Mungkin jarang sekali dari kita yang ketika tertimpa kesusahan itu kita langsung astagfirullah, ini karena dosa saya, ini karena kesalahan saya, saya harus kembali kepada Allah. Jarang yang bisa begitu. Biasanya akan menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, seolah-olah dirinya itu seorang yang sangat bersih, ya, suci dari salah. Karena sallallahu al-hidayah. fayahdusu lahu atau yuhditsu lahu asrura wal ihtihaj. Nah, orang yang mendapatkan dua sifat tadi, semoga kita juga mendapatkannya, syukur dan sabar tadi, pada dua keadaan tadi ya, dia tetap akan bisa bahagia dan gembira. Dapat musibah, sedih kan? Tapi di satu sisi dia harus berusaha menyingkirkan kesedihan itu dan merasa bergembira. Kenapa? Di antara gembira dia adalah daripada dosa saya itu nanti dibalas di alam kubur atau di alam akhirat, dan itu jauh lebih berat ya. Maka mending dia balas di mana? Di dunia, daripada nanti dibalas di kubur atau di alam akhirat ya. Di yaumul qiyamah, mending dibalas di dunia seperti ini, jauh lebih ringan. Wa zawalul ham wal ghammi wal qalaqi, dan nanti akan ya, orang sedih tetap ada sedih, tapi akan segera tersingkirkan. Sedih juga tersingkirkan, gusar gundah gulana dia tersingkir. Kenapa harus gusar? Kenapa harus gundah gulana? Ya. Kita itu akan berdoa dan meminta kepada Yang Maha Kaya, bahkan pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kenapa harus susah? Ini lagi kekurangan, ya sabar. Ya. Usaha dengan apa yang kita mampu, doanya terus. Yakin pasti akan dikabulkan. Kenapa susah? Kita minta Yang Maha Kaya, bahkan Yang memiliki seluruhnya. Wadhiqus sadr, akan lepas pula kesempitan dadanya. Wasyaqaul hayati, kesengsaraan hidup juga akan tersingkirkan. Watatimu lahul hayatu thayyibatu fi hadhihi ad-dar, akan sempurna nantinya kehidupan yang nyaman baginya di dunia ini. Ya, tapi itu tadi, syukur dan sabar. Wal akhir, tapi ada orang jenis lain, ya talaqqal mahabba bi ashir wa batarin atau batar ya. Wa tughyanin bi asharin wa batarin wa tughyan. Ada jenis lain manusia yang menghadapi al-mahab, sesuatu yang disukai, dengan kesombongan dan sikap melampaui batas. Ketika senang, ketika banyak kenikmatannya, ketika banyak hartanya, seperti itu. Fatan harifu akhlaquhu, akhirnya menyimpang akhlak dia. Menyimpang akhlak dia. Ya, orang kalau tidak terbimbing dengan ilmu agama kan seperti itu. Semakin banyak harta itu, dia akan semakin berpikir, ini harta saya, ini saya gunakan untuk apa ya, agar saya bahagia, kan begitu. Bahkan diantara mereka kita gak habis pikir, kaya raya, belinya narkoba, bikin hilang akal, bikin kecanduan, haram. Kadang kita gak habis pikir kalau ada berita si pulang kaya, pulang kaya, pulang kaya, tertangkap gara-gara narkoba. Aneh kan? Narkoba itu menurut sebagian mereka katanya kan bikin lepas pikiran, bikin bahagia gitu. Loh, berarti harta dia sebanyak itu enggak bikin dia bahagia. Gitu. Aneh. Aneh sekali. Sehingga persis seperti kata beliau, fatan hariku akhlaku. Akhlaknya akan menyimpang dia. Wa italaqa kama tatalaqahul bahaimu bijasa'in wa halaq. Bahkan dia hadapi kegembiraan, kesenangan-kesenangan tadi itu seperti binatang saja, binatang mendapatkannya. Jaza wa halaq, yakni sudah tidak terkontrol begitu. Reaksi dia itu, kebahagiaan dan reaksi dia itu, kesenangan dia itu sudah tidak terkontrol lagi sudah. Beli makanan termahal di dunia. Padahal kalau kita lihat, ya Allah, apa dulu itu ya? Jamur. Jamur termahal di dunia. Pernah dengar? Jamur termahal di dunia. Sekali makan itu sekian miliar gitu. Lah kita, ya Allah, susah banget sih. Mau bahagia kok susah banget. Duit segede itu, duit sebanyak itu, ya. Sampai harus beli makanan mahal untuk sekali makan, kemudian pamer ke media sosial biar dia terpuaskan hatinya. Ini loh, saya orang yang sanggup untuk beli makanan termahal di dunia. Kan begitu intinya. Susah banget. Kita paling ke warung makan, ya, ngopi, selesai. Salah. Tapi makanya ya, makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu diberikan level bahagia yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tek ini saja dah senang. Gitu. Senang, bahagia. Wa ma dzalika fa innahu ghairu mustarihil qalbi. Bersamaan dengan itu hatinya masih terasa sempit. Bal musyaddiduhu min jihatin 'adidah. Bahkan ya, hatinya tadi bahkan ya musyaddid. Iya, musyaddid. Berarti kesenangan-kesenangan tadi itu akan mencerai-beraikan hatinya dari berbagai sisi. Musyaddidun min jihati khaufihi min zawali mahbubatihi. Semakin banyak harta, semakin takut kehilangan. Semakin takut berkurang. Apa ya? Kenyataannya begitu. Dan kalau banyak dari kita ditakdirkan oleh Allah tidak banyak harta, sadari itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum tentu kalau kita banyak harta kita bisa bersyukur begitu. Belum tentu kalau kita banyak harta itu kita bisa bahagia. Belum tentu kalau banyak harta itu ya, kita mampir di warung mie ayam misalnya sudah senang. Kalau orang banyak harta ya ngapain duit saya banyak mampir ke warungnya kayak gitu. Cari warung yang termahal kan. Kenapa? Karena dia masuk di warung tersebut, warung sederhana tadi, belum bahagia hatinya. Tapi bagi kita, alhamdulillah, sudah enak, sudah senang, pulang, selesai. Kalau orang tadi repot ya. Mau makan aja ke luar negeri. Mau makan ke luar negeri. Pertama ini tadi, itu kesenangan-kesenangan tadi akan mencerai-beraikan hatinya dari sisi dia akan takut kehilangan apa yang sudah dia dapatkan. Harta-harta dia, rumah dia, kendaraan dia, duit dia, emas dia. Wa min kathratil mu'aradat atau ma'aridat annasi 'anhu ghaliban. Dan dia juga semakin takut kehilangan, itu kan semakin tambah berpikir dari sisi nanti banyak hal-hal yang mu'aridat, yakni hal-hal yang akan mengganggu dia. Ya. Harus nyumbang sana, harus nyumbang sini. Ya. Harus membantu kaum muslimin, harus ya seperti itu. Kalau orang terbimbing dengan ilmu agama kan, alhamdulillah, ini Allah beri saya kesempatan. Allah beri saya kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala. Adapun uang yang saya kasihkan, uang yang saya sedekahkan tidak mengurangi rezeki saya. Itu kalau orang dia beriman dan beramal saleh. Saya beri tetangga saya. Ini tidak mengurangi harta saya. Kenapa? Rezeki saya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ini rezeki dia. Tapi Allah beri saya kesempatan untuk dapat pahala dengan mengantarkan rezeki dia. Jadi hakikat seperti itu yang terkadang kita banyak lupa. Allah beri kesempatan untuk mengantarkan rezeki dia. Wa min jihati anna nufusa la taqifu inda haddin. Juga dari sisi kata Syekh Sa'di, yang namanya jiwa itu tidak berhenti pada satu batasan. Maksudnya, misal andai saya punya apa misalnya harta sekian 1 M, saya akan merasa cukup dan puas. Allah beri 1 M, kira-kira berhenti atau ingin tambah lagi? Ingin tambah lagi. Kata beliau, latak itu indah hati. Yang namanya jiwa itu ya, gak akan berhenti pada satu batasan. Ya ini secara umum. Nah, beda kalau seorang mukmin. Bala tazalu mutasyawifatan li umurin ukhra, bahkan akan senantiasa akan melongok dan melihat yang lainnya. Kalau saya punya rumah seperti ini, saya akan bahagia. Begitu dapat rumah dek, dengan sesuai yang keinginan dia, dia lihat ada rumah yang lebih bagus. Wah, kalau saya punya rumah seperti itu, ganti lagi. Begitu. Mutasyawif akan selalu melihat yang lainnya, hal-hal yang lainnya. Ini sudah bagus. Perabotan belum bagus, belum mahal. Karena kalau bagus sudah bagus, tapi belum mahal saja. Belum mahal ini perabotan kita. Perabotan sudah dimahalkan, apalagi ya. Yang lainnya belum mahal, belum mahal. Bal qad tahsulu wa qad la tahsul, kadang dia dapat, kadang enggak dapat. Wa in hasalat, kalaupun dia dapatkan yang dia inginkan, tambahan tadi alal fardhi wa taqdir. Ya, seandainya begitu. Bahwa aidan qalaqun minal jihatin madhkura. Kalaupun dia dapat, ya dia akan sama saja, dia akan gusar dan gundah lagi seperti yang disebutkan di awal tadi. Ya. Pengen tambahan, dapat tambahan. Kan dia mikir untuk jaga lagi. Gitu kan? Dia mikir, aduh nanti ada tanggungan lagi, tanggungan bantuan. Dia mikir, aduh ini bagaimana caranya agar tidak terkunangi. Pengen tambahan lagi, dapat tambah lagi, begitu lagi mikirnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini jenis yang kedua. Makanya kita semoga mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk termasuk jenis yang pertama. Ya. Inti dari bahagia, dan nanti akan sampai di perkataan beliau insya Allah ta'ala, inti bahagia itu adalah qona'ah. Sudah. Cuma satu aja, qona'ah. Dengan qona'ah itu, seseorang dia bisa mengalahkan orang yang jauh lebih berharta daripada dia, tapi tidak diberi qona'ah. Catatannya, orang berharta tapi tidak diberi qona'ah. Itu disebutkan oleh Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala di beberapa paragraf setelahnya insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.